Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khair al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syar al-umur muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa kembali tampil memulai Dars Am, kajian tafsir karya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fiddin a'azakumullah, pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali tafsir suratul An'am yang insyaallah akan kita mulai dari ayat yang ke-150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul, katakanlah, halumma syuhada'akum alladzina yashhaduna annallaha harrama hadza. Datangkan saksi-saksi kalian, wahai orang-orang kafir, yang berani menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan ini dan itu. Fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Jika mereka berani bersaksi, maka engkau jangan ikut bersaksi bersama mereka. Wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu biayatina, dan jangan pula engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladziina la yu'minuuna bil akhirati, dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat. Wa hum bi rabbihim ya'dilun, dan mereka juga berpaling dari Allah Rabb mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Ay qul liman harrama ma ahallallah wa nasaba dhalika ila Allah ahdhiru shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha. Artinya, katakanlah kepada orang yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, bahkan berani menisbahkan hal itu kepada Allah, datangkan saksi-saksi kalian, wahai orang kafir, yang berani menyatakan bahwasanya Allah mengharamkan ini dan itu. Fa'idha kila lahum hadal kalama fahum baina amraini. Jika perkataan ini ditujukan kepada mereka, maka mereka akan memiliki dua kemungkinan dalam bersikap. Imma alla yuhdiru ahadan yashhadu bihada fatakunu da'wahum idan batilatan khaliyatan minasyuhudi wal burhani. Kemungkinan yang pertama, mereka tidak mampu mendatangkan seorang pun yang bersaksi tentang perkara ini. Kalau ini kemungkinannya, maka pengakuan mereka dianggap batil karena tidak ada saksi dan bukti. Wa imma ayuhbiru ahadan yashhadu lahum bidzalik wala yumkinu ay yashhada bihadza illa kullu afakin athimin ghairi maqbul syahadah walaysa hadza min al-umur allati yasihhu ay yashhada bihal udul. Kemungkinan yang kedua, mereka mendatangkan seseorang untuk bersaksi buat mereka orang kafir, tapi tidak mungkin ada yang bersaksi dalam perkara semacam ini kecuali dia adalah pendusta lagi suka berbuat dosa. Tidak diterima persaksiannya, karena perkara-perkara semacam ini tidak sah naam untuk dipersaksikan oleh orang-orang yang adil. Walihada qala ta'ala nahiyan nabiyahu wa atba'ahu an hadis syahadah fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi' ahwa alladina kazzabu bi ayatina walladina la yu'minuna bil akhirati wahum bi rabbihim ya'tilun ay yusawwuna bihi ghairahu minal andadi wal awthan. Oleh sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melarang nabinya dan juga para pengikutnya untuk ikut-ikutan dalam persaksian dusta ini dalam firman-Nya, yang artinya jika mereka mendatangkan saksi, maka jangan ikut bersaksi bersama mereka dan jangan pula mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan yang tidak beriman dengan akhirat, dan bahkan mereka berpaling dari Rabb-Nya dengan menyamakan Allah, ya, menyamakan Allah dengan yang lainnya dari tandingan-tandingan dan berhala. Faida kanu kafirina bil yaumil akhir ghayra muwahhidina lillah kanat ahwiyatuhum munasibatan li aqidatihim wa kanat da'ira baina syirki wa taqdibi bil haqq fakhariyun bi hawa hadza sya'nu ayyanallahu khiyara khalqihi an ittiba'i wa an syahadah ma'a arbabihi wa ulima hina idin anna tahrimahum lima ahallallahu sadirun antilkal ahwa'il mudillah. Jika mereka adalah orang yang kafir terhadap hari akhir dan tidak mentauhidkan Allah, maka pasti hawa nafsunya yang sesuai dengan akidah mereka. Dan mereka juga berputar-putar antara kesyirikan dan mendustakan kebenaran. Maka sangat layak jika hawa nafsunya yang mendominasi mereka, sehingga Allah melarang makhluk pilihannya untuk mengikuti tindakan mereka dan ikut bersaksi bersama dengan pimpinan-pimpinan mereka. Dan dengan demikian dapat diketahui bahwa perbuatan orang kafir yang mengharamkan apa yang Allah halalkan bersumber dari hawa nafsu yang menyesatkan. Barakallahu fikum. Setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul An'am ayat yang ke-150 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Nasir As-Sa'di rahimah taala dalam tafsirnya, dapat kita ambil beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah perbuatan orang kafir. Wajib dijauhi. Jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini bukan urusan yang remeh. Karena ada unsur menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, namun ikhwan fillah na'udzubikumullah, perbuatan semacam ini ternyata dilakukan oleh sebagian kelompok sesat di antara kaum muslimin. Mereka mengharamkan perkara-perkara yang Allah halalkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hal tersebut justru menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Sufiyah, mereka haram makan daging, apalagi daging kambing, karena niat mereka ialah mendekatkan diri kepada Allah. Jika sering makan daging, apalagi daging kambing, maka syahwatnya tinggi sehingga tidak khusyuk dalam beribadah. Akhirnya diharamkan daging dan yang semisalnya, khususnya daging kambing, padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang Sufiyah banyak melakukan semacam itu. Dan yang semisalnya, barakallahu fikum, mereka tidak sadar bahwa tindakan mereka ini meniru orang-orang apa ini? Kafir yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Di antara contoh orang kafir yang sampai sekarang mengharamkan apa yang Allah halalkan ialah di kalangan umat Nasrani, ya. Jadi pendetanya, pastornya, kardinal-kardinalnya, pausnya itu diharamkan untuk menikah. Enggak boleh menikah. Karena dianggap orang suci. Dengan menikah, maka akan menjadi berkurang kesuciannya. Dilarang apa ini? Menikah. Nah, barakallahu fikum. Tapi anehnya, barakallahu fikum, skandal pelecehan seksual nomor satu terjadi di kalangan mereka. Karena aturan gereja menetapkan mereka tidak boleh menikahi wanita. Akhirnya banyak pendeta, pastor, paus, dan sebagainya menjadi gay. Homo. Ya, main sama temannya sendiri. Dan ini termasuk tindakan biadab, tindakan yang sangat rusak, yang sudah menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di zaman dahulu ketika Allah menghancur leburkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Nah, akibat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Menikah itu halal, tapi mereka haramkan. Akibatnya ya seperti itu. Sudah mengharamkan yang apa yang Allah halalkan itu dosa, mereka kemudian melakukan perbuatan homo, seksual, yang itu lebih haram lagi. Nah, ini semuanya ikhwan abidin azakumullah, contoh orang kafir yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan mereka. Nah, kalian adalah umat Islam. Halal untuk menikah. Kalau sudah waktunya nikah, nikah saja. Jangan sampai kemudian melakukan tindakan-tindakan seperti yang biasa dilakukan oleh pastor, paus, kardinal-kardinal, ya, dan pendeta-pendeta yang di gereja itu. Nah, temannya sesama jenis jadi mangsa. Kalau hal ini terjadi, khanabitin auzakumullah, berarti lebih biadab daripada mereka. Dosa. Jangan dilakukan. Ya, kalau sudah enggak mampu menahan gejolak, ya sudah pulang saja, bilang sama orang tua untuk menikah. Ya. Nah, puasa enggak kuat. Enggak mempan, ya. Ya sudah pulang, menikah saja daripada berbahaya. Naam. Barakofikum. Ini penting saya sampaikan ikhwan abidin a'uzakumullah, karena ternyata sebagian kaum muslimin ada yang terpengaruh dengan paham itu. Mereka hidup membujang selama-lamanya dengan anggapan lebih konsentrasi dalam ibadah. Ternyata setan datang menggoda, ya. Nah, tidak menikah tapi malah melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual dengan sesama jenisnya. Ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada faedah yang pertama, bahwasanya mengharamkan apa yang Allah halalkan termasuk perbuatan orang-orang kafir, wajib dijauhi dan dihindari. Yang kedua, dalam ayat ini terdapat faedah bahwa perbuatan mengharamkan apa yang Allah halalkan dasarnya adalah hawa nafsu yang sesat. Tidak ada dasar yang kuat untuk membenarkannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bukti dan dasar yang kuat orang-orang kafir yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan. Datangkan saksi kalian. Datangkan bukti kalian. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka tidak berani mendatangkan saksi. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang salah dan sesat. Enggak punya saksi dan bukti. Kalau sudah enggak mampu mendatangkan saksi dan bukti, berarti keyakinan mereka yang mengharamkan apa yang Allah halalkan jelas batil. Karena enggak ada saksi dan bukti. Kemungkinannya kedua, mereka nekat menyodorkan orang-orang tertentu sebagai saksi pembenaran tindakan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi perlu diingat, saksi itu tidak boleh sembarang orang. Pasti mereka akan menampilkan orang-orang yang banyak berdusta dan dosa, sehingga saksinya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Rasulullah dilarang ikut-ikutkan menjadi saksi pembenaran perbuatan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga perbuatan tersebut jelas dasarnya semata-mata apa ini? Hawa nafsu yang menyesatkan. Faedah yang ketiga, saksi harus adil. Dan yang dimaksud dengan adil itu, satu, muslim. Dua, tidak dikenal sebagai orang yang fasik dan pendusta. Jadi kalau ada orang kafir jadi saksi, ditolak. Orang kafir itu tidak layak menjadi saksi. Atau dia muslim, tapi dia dikenal sebagai orang fasik, ditolak kesaksiannya. Solatnya bolong-bolong, puasanya amburadul, ya. Barakallahu fikum. Dan yang semisalnya, tolak. Atau dia muslim, tapi dia terkenal, suka bohong, suka dusta. Maka persaksiannya apa ini? Ditolak. Nah, ini faedah dari ayat ini. Bahwa saksi itu harus adil. Dan yang dimaksud dengan adil itu, satu, muslim. Yang kedua, tidak dikenal sebagai orang yang fasik dan pendusta. Nah, ayat berikutnya. Yang ke-151. Qul, katakanlah. Ta'alau, kemarilah kalian semua. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan membacakan apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'ah. Yang pertama, kalian dilarang perbuat syirik sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan yang kedua, kalian diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, sehingga dilarang untuk durhaka. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan kalian dilarang membunuh anak kalian sendiri karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kalian dan anak-anak kalian. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan dilarang kalian mendekati perbuatan yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Dan kalian dilarang pula membunuh orang yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk kalian agar kalian berpikir dan menjadi orang yang berakal. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Yaqulu ta'ala linabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Qul li ha'ula'i alladhina harramu ma ahallallah. Ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum tahriman amman syamilan likulli ahad muhtawiyan ala sa'iril muharramati minal ma'akidi wal masyaribi wal aqwali wal af'ali. Katakan kepada mereka yang berani mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian dengan pengharaman yang bersifat umum dan menyeluruh, berlaku untuk setiap orang dan memuat seluruh perkara yang diharamkan, baik berkaitan dengan makanan, minuman, perkataan ataupun perbuatan. Alla tusyriku bi syai'a ay la qalila wala katsira. Yang pertama, kalian dilarang berbuat syirik pada Allah sedikit pun. Tidak boleh berbuat syirik. Naam. Walaupun sedikit apalagi banyak. Wa haqiqatu syirki billah ay yu'badal mahluku kama yu'badu Allah au yu'adzamu kama yu'adzamu Allah au yusrafu lahu naw'un min khasa'isi rububiyyati wa ilahiyyati. Hakikat berbuat syirik kepada Allah ialah makhluk disembah seperti Allah disembah, atau makhluk diagungkan seperti Allah diagungkan, atau memberikan salah satu kekhususan rububiyah dan uluhiyah Allah kepada makhluk. Wa idza tarakal abdu syirka kullahu sara muwahhida mukhlisa lillahi fi jami'i ahwalihi fahada haqqullahi ala ibadihi ayya'buduhu wala yusyriku bi syai'a. Jika seorang hamba meninggalkan semua jenis kesyirikan, baru disebut muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang ikhlas kepada Allah dalam segala keadaannya. Dan ini merupakan hak Allah atas hambanya. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Naam, barakallahu fikum. Jadi dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah demi faedah. Dan ini faedahnya cukup banyak sehingga saya sampaikan faedah sesuai dengan topiknya masing-masing. Yang pertama dalam ayat ini, hak mengharamkan sesuatu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengharamkan ini dan itu haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang berhak untuk mengharamkan ini dan itu. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengikuti petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang ini halal, ini haram. Beliau hanya menyampaikan wahyu dari Allah sehingga apa yang beliau haramkan itu pasti sudah mendapatkan restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bikin sendiri seenaknya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi beliau mendapat bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, faedah yang bisa kita ambil. Disyariatkan untuk menyampaikan perkara-perkara yang Allah haramkan agar ditinggalkan dan dijauhi. Taib. Kalau manusia tidak dijelaskan, maka menganggap semuanya itu halal. Maka disyariatkan untuk menjelaskan secara rinci apa saja yang diharamkan dalam agama ini agar dijauhi. Nah, jadi kalian kalau belajar agama, jangan hanya belajar perkara-perkara yang diperintahkan saja, tapi juga harus belajar perkara-perkara yang diharamkan. Bukan untuk dilakukan atau dilaksanakan, tapi untuk apa ini? Ditinggalkan, dijauhi. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga. Larangan terbesar dalam agama ialah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu disebut dalam urutan yang pertama, menunjukkan bahwa perkara yang paling diharamkan, perkara yang paling dilarang dalam agama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat, hakikat kesyirikan kepada Allah ialah menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu segala ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu jenis ibadah saja kemudian dipersembahkan untuk selain Allah, maka masuk dalam apa ini? Asyirku billah. Maka kita harus paham macam-macam ibadah, ya. Nah, tadi definisi secara global, tapi secara rinci kita harus tahu. Nah, contoh, berdoa itu ibadah, yang artinya meminta dan memohon sesuatu untuk kebaikan dunia akhirat. Karena kita yakin doa itu ibadah, maka kalau sampai ada yang berdoa kepada selain Allah, baik itu malaikat, para nabi, bangsa jin, orang yang telah mati, semuanya masuk dalam apa ini? Kesyirikan. Enggak boleh. Jadi gampang saja. Sesuatu itu disebut syirik apabila ada salah satu jenis ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kelima. Seorang itu disebut muwahhid jika meninggalkan segala jenis kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Nah, kalau ada sedikit kesyirikan yang dia lakukan, maka belum disebut muwahhid. Masya Allah, ya. Syirik itu ada yang apa? Ada yang akbar, ada yang asghar, ada yang besar, ada yang kecil. Seorang itu tidak disebut muwahhid sampai meninggalkan segala macam kesyirikan yang besar maupun yang kecil, sedikit ataupun banyak. Dan kemudian mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ke 6. Meninggalkan kesyirikan termasuk hak Allah atas hambanya. Dan meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah adalah hak Allah atas hambanya. Qala rahimahullah. Summa bada'a bi'akadil hukuk ba'da haqqihi. Faqala wa bil walidain ihsana min al aqwalil karimatil hasanati wal af'alil jamilatil mustahsanati. Kemudian Allah memulai menyebutkan hak makhluk yang paling tinggi setelah hak Allah. Allah berfirman, dan kepada kedua orang tua wajib kalian berbuat baik dengan ucapan-ucapan mulia dan baik, perbuatan-perbuatan indah dan bagus. Fakullu qawlin wa fi'lin yahsulu bihi manfaatun lil walidaini aw sururan lahuma fa inna dzalika minal ihsani. Maka setiap ucapan dan perbuatan yang bermanfaat untuk kedua orang tua atau menyenangkan orang tua, maka itu termasuk berbuat baik kepada mereka. Wa idza wujidal ihsanu intafal uququ. Kalau seorang anak sudah berbuat baik, maka dia dinyatakan tidak durhaka. Barakallahu. Di sini terdapat faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu. Tentang larangan yang kedua, ialah larangan durhaka kepada kedua orang tua dan wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian faedah yang lainnya yang bisa kita ambil, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah hak Bani Adam yang tertinggi setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi hak orang tua, dan mereka punya hak tertinggi setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua bisa dilakukan dengan ucapan dan perbuatan yang bermanfaat bagi mereka dan menyenangkan mereka. Jadi kalian kalau berkata di depan kedua orang tua yang sopan, yang lembut, ya, barakofikum, ini saya sangat sangat menyesalkan karena liburan kalian kemarin ini. Ternyata ikhwan abidin a'uzakumullah, banyak sekali keluhan-keluhan dari orang tua kalian. Banyak yang kemudian mengatakan perubahan anak saya menjadi sangat jelek dalam bab akhlaknya. Mereka ketika pulang malah suka bantah orang tuanya. Omongannya jadi kasar. Barakofikum. Dan membuat orang tua tersinggung. Ketahuilah, perbuatan itu termasuk durhaka. Dan perbuatan itu menyebabkan ilmu kalian tidak barokah. Maka hendaknya kalian merubah sikap semacam itu. Dididik agama itu untuk diamalkan ilmunya. Di antaranya ialah agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau lagi nelfon orang tua yang sopan, apalagi ketika pulang menghadapi orang tua, ucapan yang lembut, sopan. Jangan membentak-bentak. Apalagi di depan ibu yang melahirkan kalian. Sungguh sangat disesalkan. Santri yang sudah banyak mengenal ilmu agama ini, ucapannya justru kasar, kotor, dan tidak sopan di depan orang tuanya. Tidak pantas. Harus dirubah lisannya. Kalau enggak ada mereka, enggak ada kalian. Ya? Semuanya harus dirubah. Ditambah lagi ikhwana fillah a'azzakumullah, berbuat baik kepada kedua orang tua itu harus baik dalam hal tindak tanduk. Membantu pekerjaan mereka, termasuk birrul walidain. Ini pulang liburan, kerjanya tidur pagi sampai malam. Gak bantu orang tua sama sekali. Malah bikin berantakan rumahnya. Taruh baju sembarangan. Ya. Taruh barang seenaknya. Gak mau nyapu. Gak mau cuci piring. Gak mau cuci baju. Nah. Sudah semacam itu menghabiskan uang orang tua. Minta ini, minta itu. Nah. Orang tuanya sampai sumpek, sepet. Lihat kalian. Nah. Muak. Nah. Ini anak dipondokkan jauh-jauh. Pulang-pulang hanya oleh-oleh ilar saja. Tau ilar enggak? Liur. Nah. Ini dipondokkan jauh-jauh. Pulang-pulang hanya menghabiskan uang saja. Ini dipondokkan jauh-jauh, pulang-pulang hanya main saja. Gak ada bekas ilmunya sedikit pun. Bahkan kalau dibandingkan dengan anak tetangga yang gak pernah mondok, itu masih lebih manis anak tetangga. Ini pulang-pulang hitam. Main terus. Ngomongnya kasar. Nah, macam-macam. Nah. Rasanya orang tua menjadi terpukul melihat anak-anaknya semacam itu. Waliyadu billah. Sehingga banyak sekali dari kalangan orang tua kalian yang minta dengan sangat SMS ke saya. Supaya anak-anaknya dinasihati. Supaya mereka itu semakin baik akhlaknya, khususnya kepada kedua orang tua. Karena terus terang kami sangat terpukul perubahan anak kami begitu drastis ke arah yang jelek, bukan yang baik. Tapi walaupun demikian ikhwan fillah a'azzakumullah, moga semuanya semacam itu. Ada juga yang kemudian telpon dan mengatakan bahwa si fulan ini dibanggakan di tempatnya, masya Allah, ya, menjadi ukuran standar di sana. Nah, ya enggak saya sebutkan namanya, nanti GR kamu ya. Nah, ada beberapa orang ulan yang disebutkan bukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya membanggakan anaknya kan biasa, enggak, orang lain ya. Titip si fulan, karena si fulan ini pulang sangat membanggakan, bahkan jadi percontohan di tempatnya. Masya Allah, alhamdulillah ya, masih ada harapan ya. Yang lain-lain yang tadi itu Ya jangan kemudian, ah sekalian jadi bandalan. Jangan ya, memperbaiki diri. Ya, koreksi diri. Nanti kalau liburan lagi pulang, nah penampilannya sudah berbeda. Ya, kalau kalian betul-betul jadi anak yang baik, orang tua itu gak merasa sayang mengeluarkan uang. Ya, tapi kalau melihat kalian sudah tambah hitam, sini kan panas, ya kan? Hitam, kurus, ditanya macam-macam gak bisa, di rumah bikin onar, bikin kekacauan, ya, menghabiskan makanan dan minuman, ya. Naam, barofikum, bikin resah keluarga. Wah, ini orang tua itu sangat berat sekali. Bahkan ada yang dinyatakan tidak kembali, barofikum, karena sangat kecewa. Naam. Saya di sini bukan promosi pesantren, bukan. Cuma yang mendidik kalian, yang mengarahkan kalian selama ini, kok ternyata semacam itu hasilnya. Kita kecewa, orang tua juga kecewa. Dan kalau orang tua sudah kecewa, sudah tidak balik. Kecewa sama anaknya, kecewa sama kita juga. Seolah-olah kita yang ngajari semacam itu. Padahal ketahuilah bahwa di sini kita ajarkan Al-Quran wa Sunnah. Kita ajarkan adab, akhlak, ya, sopan santun. Tapi karena kumpul banyak orang, saling mempengaruhi, mungkin ada mantan-mantan penjahat yang masuk pesantren, mantan-mantan anak jalanan dan bandalan yang dimasukkan ke sini, tapi dihiasi dengan jubah dan pecinya, nggak ketahuan, ya. Kemudian mempengaruhi dari dalam. Nah ini yang harus segera dihentikan. Barakafikum. Sebelum menularkan penyakit berbahaya kepada santri yang lainnya. Barakafikum. Tapi saya mengharap semuanya bisa baik. Barakafikum. Dan kalau kalian niatnya baik, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini baru yang kedua. Belum berikutnya, belum yang berikutnya. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum saya akhiri, kalian dapat salam khusus dari Ustaz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin Asidawi dari Saudi sana. Insya Allah beliau, kalau tidak ada udur, hari Sabtu malam sudah sampai di tempat. Barakofikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.